Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat kembali bersama dengan ilmu, kembali bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali bersama wahyu yang Allah turunkan. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat berharga. Ketika banyak pihak sibuk dengan ucapan-ucapan manusia, kita diberikan taufik untuk bersama firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian orang lagi sibuk berkomunikasi dengan si A, si B, si D, si C, dan yang akan dia dengarkan adalah keterangan dari manusia pada saat itu, maka ketika kita bersama dengan Al-Qur'anul Karim, kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang harus kita syukuri, kenikmatan yang harus kita akui, resapi, lalu kita amalkan. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, pernah menyampaikan rahimahullah, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibanding kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena butuh makan dan minum dalam sehari paling sekali atau dua kali aja, kata beliau. Adapun kebutuhannya dengan ilmu, fahiya bi'adadi anfasihi, kata beliau. Kebutuhannya sesuai dengan hembusan-hembusan nafasnya. Karena di setiap detik kita butuh ilmu. Setiap detakan jantung kita, kita butuh ilmu. Setiap kita bernafas, kita butuh ilmu. Tapi siapa yang sadar tentang hal ini? Kita tahu manusia itu gak usah yang ribet-ribet. Seringkali kita tuh gak tahu kebutuhan mendasar kita. Itulah kenapa Allah berfirman diantaranya, "Innahu kana dzaluman jahula." Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah menyampaikan sesungguhnya manusia itu zalimnya luar biasa, bodohnya tuh minta ampun. Zalim dan bodoh. Dan di antara kebodohan kita itu, seringkali kita gak ngerti mana skala prioritas kebutuhan. Mana yang kita butuhkan, mana yang kita gak butuhkan. Ada banyak barang di rumah kita yang kalau kita perhatikan, itu kita gak butuh. Benar-benar sama sekali gak butuh. Gitu loh. Hidup kita akan baik-baik aja, bahkan mungkin lebih berkualitas kalau gak ada barang tersebut. Jadi kalau ada nggak ada barang, nggak ada masalah sama sekali hari ini. Di hari esok atau udah terbukti satu tahun ini nggak ada manfaatnya. Kalau kita buka lemari baju kita tuh, kita akan ketemu baju-baju yang kita nggak butuhkan. Jadi, dan itu banyak orang, nggak semua orang, tapi ada banyak orang kayak gitu. Buka bajunya. Habis kajian, bukan baju ya, buka lemari baju maksudnya. Buka lemari bajunya, lalu dia akan lihat banyak sekali hal-hal yang dia gak butuhkan. Lalu sudah buka rak sepatunya, ada banyak di antara kita, nanti akan ngelihat sepatu-sepatu yang dia gak butuh. Satu tahun ini gak pernah dia pakai itu sepatu. Tapi dia bisa beli, dia bisa perjuangkan, dia bisa cari, dia bisa hunting, dia bisa browsing untuk beli hal tersebut dan ngabisin waktu gitu. Kalau dia ingat-ingat waktu saya beli itu, saya browsing di online sampai lupa ngurus anak, lupa siapin makan siang dan seterusnya. Pasti beli nggak butuh sama sekali. Sedangkan ilmu itu kita butuhkan setiap saat, ilmu kita butuhkan setiap waktu, ilmu kita butuhkan dalam menjalani aktivitas kita. Setelah selesai kajian itu, drama kehidupan itu dimulai. Bahkan pada saat kajian pun kita butuh ilmu bagaimana ikut kajian yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ilmu di setiap hembusan nafas kita, sebagaimana kata Imam Ahmad. Sebenarnya kata Imam, beda dengan makanan dan minuman. Walaupun makanan minuman itu sangat penting, tapi kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih penting. Maka sadarilah bahwa kita butuh, dan bersikaplah sebagai orang yang butuh. Karena banyak diantara kita gak bersikap sebagai orang yang butuh. Kemarin gak ikut kajian, iya nih aku lagi sibuk bla bla bla bla bla gitu loh. Gak bisa. Ada orang satu bulan gak ikut kajian, gak belajar, dan alasannya sibuk. Bisa gak dia gak makan satu minggu alasannya sibuk? Anda belum makan satu minggu, iya kenapa sibuk nih? Atau gak minum satu minggu gara-gara alasan sibuk? Enggak kan. Kalau makan dan minum bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Bahkan ketika kita lagi safar tuh kita berhenti dulu di rest area untuk makan dan minum. Itu bisa. Waktu jam berapa? Jam segini lagi pak. Oke, kita ke rest area dulu kita makan. Tapi waktunya enggak, makan dulu. Pernah gak sih kita? Enggak, kita harus kajian dulu. Nah, tapi kita ini enggak kajian. Itu diatur aja. Insya Allah gak ngedolimin siapapun. Jadi seringkali itu kita bukan gak punya waktu, tapi gak sadar bahwa kita butuh gitu loh. Nanti begitu ada masalah, begitu galau dan salah menyikapi, baru goncang, rapuh, terpuruk, terpukul, stres. Padahal ketika kita lihat itu bukan karena masalahnya yang salah, tapi karena kita gak tahu ilmunya. Sebagaimana Allah menghikayatkan ucapan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda hadapi? Surat Al-Kahfi ayat 68. Gimana Anda bisa sabar sedangkan Anda enggak tahu ilmunya? Ini menunjukkan sabar sangat bergantung dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang dan ilmu itu bermanfaat, semakin sabar dia. Semakin sabar dia. Situ ada orang itu sakitnya luar biasa sakit dan dia gak ngeluh dan dia bertahan. Kenapa? Karena ilmu dia terhadap hadis Nabi SAW, fa inna maradal mu'min yudhibu khatayahu kama tudhibu an-naru khabathal hadid, kama qala Nabi SAW bersabda atau kama qala, sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana api menghapuskan karat dari besi. Karat dari besi. Hadis ini setelah taufik darul itu membuat dia sabar. Ilmu. Oleh karena itu camkan baik-baik bahwa kita butuh, kita butuh, kita butuh, dan bersikaplah sebagai orang yang butuh. Dan Allah gak butuh kita. Kita gak ngaji pun gak ada masalah dengan Allah SWT. Bukankah ayat yang kita baca setiap hari adalah Allahus Samad, Allah As-Samad, Allah yang gak butuh sama siapapun, dan di waktu yang sama setiap pihak butuh sama Allah. Jadi bersikaplah sebagai orang yang butuh. Bersikaplah sebagai orang yang butuh. Orang yang sombong aja gak baik hadir. Jelas, sombong itu dosa besar. Dan sombong, orang yang sombong itu tercela. Apalagi sombong pada saat butuh gitu. Sombongnya, dia butuh tapi sombong gitu. Itu lebih parah. Oleh karena itu, kita butuh ilmu. Semua kita butuh ilmu. Saya butuh ilmu dan hadirin sekalian butuh ilmu. Maka marilah kita sama-sama bersikap sebagai orang yang butuh. Orang yang butuh itu gimana sih? Orang yang butuh itu semangat, tawadu, terus ngejar gitu loh. Kita butuh makan terus gak ada handphone, gak ada makanan di kulkas, maka kita akan keluar cari makan. Orang yang butuh itu akan ngejar. Orang butuh pengobatan di Indonesia gak ada, mungkin dia ke Malaysia, dia ke Singapura, bahkan dia ke Amerika dan seterusnya. Kenapa? Karena dia butuh pengobatan. Jadi bersikaplah sebagai orang yang butuh. sehingga Allah itu kasih nanti. Ini penting, kita lebih butuh ilmu dibanding banyak sekali hal duniawi yang kita perjuangkan pada saat kita hidup. Dan itu bisa gitu loh, itu bisa kita perjuangkan kayak apa. Nah, gimana dengan ilmu? Bisa gak kita perjuangkan? Bisa gak kita kejar dengan sungguh-sungguh? Apalagi ketika Allah memberikan taufik kepada kita, dipertemukan dengan buku yang luar biasa seperti Riyadhus Shalihin, buku yang sangat keseharian, sangat keseharian. Asal kita bisa merenungkan, asal kita bisa meresapi, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita amalkan, itu luar biasa, hadirin, luar biasa. Akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Penyusunnya adalah ulama besar, Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri. Jadi bukan, gak diragukan lagi, hadirin, ulama ini di dalam bab ini luar biasa. Lalu yang beliau cantumkan di dalam buku ini adalah firman Allah, hadis Nabi, firman Allah, hadis Nabi, firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita gak bersyukur juga, ini bahaya. Kalau kita gak merasa butuh juga, nanti Allah cabut. Karena ini sulit mendapatkan kesempatan kayak gini, itu gak setiap orang bisa. Ada banyak orang ingin ikut kajian Riyadhus Shalihin, gak ada majlisnya, gak ada ini segala macam. Tapi kita Allah mudahkan, kita Allah mudahkan. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu hadirin, Allah muliakan, perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang ke-24 ya. Bab ke-24, bab taghlidh uqubati man amara bi ma'ruf wa naha an munkarin wa khalafa qawlahu fi'luhu. Bab hukuman yang lebih keras, lebih berat kepada orang yang mengajak kepada yang kebaikan dan melarang keburukan, ternyata perbuatannya menyelisihi ucapannya. Dan kita sudah jelaskan, dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ini maksudnya enggak jujur dia. Pola ucapan dengan pola perbuatannya beda. Adapun orang yang berusaha jujur tapi namanya manusia khilaf, keliru, lalu dia berusaha istighfar, dia bertobat, dia enggak defense, dia enggak bertahan dengan cari pembenaran, pokoknya dia terima aja gitu loh. Maka kalau salah, maksud saya, terima aja kalau salah, lalu diperbaiki diri, maka insya Allah enggak masuk ke bab ini. Tapi itu tadi, kita harus hati-hati dan mawas diri, karena ini bahaya, ini sangat berbahaya. Dan kita masuk ke ayat terakhir dari bab ini sebelum kita masuk ke hadith Abu Zaid Usama bin Harithah. Mari kita simak ayat terakhir yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah tentang ucapan Nabi Syuaib alaihi salam dalam surat Hud ayat 88. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, jemaat sekalian, dan seluruh kaum muslimin. Wa qala ta'ala ikhbaran an Syuaib sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 88. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang artinya Syuaib berkata, Nabi Syuaib alaihissalam, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu atau bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahinya aku daripada rezekinya yang baik. Jadi Nabi Syuaib mengatakan, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku memiliki bukti dari Rabbku dan Rabbku itu memberikan rezeki yang sangat banyak kepadaku. Itu lebih simpel aja. Jadi dan Rabbku memberikan rezeki yang sangat baik, gitu, sangat baik, rizkan hasanah, sangat baik kepada diriku. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap dalam apa-apa yang aku larang. Jadi aku enggak ada niat sama sekali, tidak ada maksud sama sekali untuk menyelisihi apa yang aku sampaikan kepada kalian pada saat aku melarang kalian, itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin aku menyelisih hal tersebut? Apa yang aku larang, aku dulu orang yang pertama kali menjauhinya, itu maksudnya. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang aku inginkan hanya islah, memperbaiki, menolong kalian. Hanya islah. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan aku hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting untuk kita tanamkan, dan lagi-lagi Allah memberikan taufik kepada Imam Nawawi rahimahullah yang sangat-sangat apik dalam memilih ayat-ayat dan hadis-hadis atau dalil yang ditaruh di setiap bab. Kita sudah jelaskan dari awal bahwa tidak semua dalil itu dimasukkan oleh Imam Nawawi ke setiap bab, karena kalau enggak buku kita panjang banget, Radu Salim bisa berjilid-jilid, dan bukan itu maksud dari Imam Nawawi rahimahullah. Tapi beberapa ayat atau hadis dan itu mewakili banyak dalil, itu hal-hal induk dari berbagai macam dalil dalam bab tersebut. Sebagaimana ayat ini, hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi ingin memberikan banyak hikmah, banyak pelajaran kehidupan, khususnya dalam mengajak, karena sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas ulama semata, dan bukan hanya tugas dari guru-guru kita, ustad-ustad kita, kiai-kiai kita, dan alim ulama kita, tapi ini tugas kita semua, karena kita bagi laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga. Wanita ketika jadi istri harus mensupport suaminya, dan salah satu bentuk support kepada suami adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan hikmah. Kita sebagai ayah, sebagai ibu harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak, atau kita sebagai anak kalau lihat orang tua amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua. Sekali lagi, ini sangat daily banget, sangat keseharian. Ini buku sangat keseharian. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa ini hal yang gak mudah. Betapa banyak masalah yang timbul, bahkan lebih tambah parah karena amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan kaedah atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau betapa banyak amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah rumah tangga, di sebuah keluarga, sangat gak efektif, dan alih-alih membuat kemungkaran itu hilang, justru terjadi pertengkaran, terjadi keributan, jadi masalah. akhirnya kemungkarannya nggak hilang, tambah kemungkaran baru, tambah masalah baru, tambah problem baru. Nah, salah satu hal yang sangat ditekankan dalam ayat ini lagi-lagi adalah bagaimana orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu berusaha mengamalkan yang dia sampaikan atau menjauhi yang dia larang, gitu aja. Walk the talk-nya itu tuh penting, hadirin. Menjalankan apa yang diucapkan. Dan inilah pesan di dalam ayat ini. Nabi Syuaib alaihi salam ingin menyampaikan bahwa falastu uridu an anhaakum 'anil bukhsi fil mikyal wal mizan wa af'aluhu ana. Aku enggak ingin aku melakukan apa yang aku larang terhadap kalian. Wa hatta tatarraqu ilayya tuhmatu. Hatta tatarraqa ilayya tuhmatu fi dhalik. Tatarraqa. Sehingga akan ada akan ada tuhmah, akan ada tuduhan, akan ada su'udzon, akan ada buruk sangka, akan ada kerancuan, gitu. Artinya maksud Nabi Syuaib alaihissalam, kalau aku nggak selaras dengan ucapanku, aku ngajak kebaikan, aku nggak ngerjain, aku mencegah atau melarang yang mungkar, aku lakukan yang mungkar tersebut, maka akan ada tuhmah, akan ada tuduhan, akan ada kesimpangsiuran, gitu loh. Coba aja kita sebagai suami bicara ke istri, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, tapi kita nggak jalanin itu, akan ada tuhmah, nggak clear, gitu loh. Pesannya jadi nggak kuat, bahkan bukan hanya nggak kuat, kabur pesannya. Ini maksudnya apa ya? Kenapa kan nanti orang berpikir, kenapa saya nggak boleh, dia boleh? Kenapa kita semua nggak boleh lakukan ini, dia sendiri yang boleh? Itu kan akan terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan jadi nggak kondusif, gitu loh. Makanya ada bait syair para ulama, aharamun ala balabili hiddahu halalun litairi min kulli jinsi. Apakah yang enggak boleh cuma burung-burung hanya apakah yang enggak boleh hanya burung bulbul sedangkan burung-burung dari jenis lain boleh, gitu loh. Kenapa bulbul aja enggak boleh, gitu? Itu istilahnya, kenapa saya aja enggak boleh? Kenapa yang lain boleh, saya enggak boleh? Jadi ada bait syair tuh bunyinya begitu. Aharamun ala balabili hiddahu halalun litairi min kulli jinsi. Apakah yang enggak boleh cuman burung bulbul dan burung-burung yang lain tuh boleh, gitu loh. Kenapa burung elang boleh, burung perkutut boleh, burung merpati boleh, burung kakatua boleh, kenapa bulbul aja enggak boleh, gitu loh. Jadi ada tuhmah seperti itu. Enggak kuat, gitu. Makanya ketika orang tua melarang anaknya sekian, anaknya lihat, kenapa papa lakukan itu ya? Kenapa aku doang enggak boleh? Kenapa papa boleh? Istri kan juga gitu. Kenapa aku enggak boleh, dia boleh? Atau sebenarnya suami, istrinya ngaji terus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi istrinya sendiri enggak ngamalin pengajiannya. Yes, kata suaminya, memang saya, aku belum ngaji, aku masih pendosa. Tapi dia juga enggak jalanin kajiannya kok. Kenapa kalau sama saya itu kayaknya saya itu pendosa, saya dituntut untuk kayak Rasulullah SAW, padahal dia sepersennya Aisyah aja enggak, gitu misalnya. Rasulullah kan pasangannya Aisyah. Kenapa saya ditekan terus sama istri saya karena dia baru ngaji bla bla bla, lalu dia sendiri enggak berubah. Makanya ribut semuanya tuh. Itu yang yang di apa disampaikan oleh Nabi Syuaib. Yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Bal ma anhaakum an amrin illa wa ana awwalu mubtadir li tarkihi. Awal mubtadirin li tarkihi. Justru sebaliknya kata Nabi Syuaib. Apa yang aku larang, maka aku adalah orang pertama yang meninggalkan hal itu. Nah, itu baru clear. Apa yang aku larang, aku orang pertama yang meninggalkan itu. Dan begitu juga di rumah tangga kita, di keluarga kita. Apa yang kita sampaikan, kita harus jadi orang pertama yang lakuin. Ketika kita larang sesuatu, kita orang pertama yang meninggalkan itu. Itu penting. Sehingga pesannya tuh clear bahwa iya ya, papa tuh memang menginginkan kebaikan buat kita semua dan apa yang papa sampaikan itu papa jalanin, misalnya gitu. Istri juga nerima, iya sih. Memang berat gitu loh. Aku harus merubah pola dan seterusnya. Tapi yang di kebijakan yang dibuat suamiku sekarang itu dijalanin sama suamiku. Emang ini buat kebaikan. Buktinya aku capeknya 50%, dia capeknya 60% dan seterusnya. Jadi kalau bisa bukan hanya kita mengerjakan, tapi kita mengerjakan di atas level orang-orang yang kita tuntut dan kita ajak gitu. Jadi kalau kita nuntut istri main di angka 60%, ya kita harus 70%. Atau idealnya ya, gak harus idealnya 70% atau afdolnya 80% gitu. Kita harus minta istri kita bersungguh-sungguh, ya kita juga harus bersungguh-sungguh. Sehingga ketika istri kita capek, bos, apa capek, letih, dia ngeliat suaminya, suami saya lebih capek dan clear gitu loh. Dan suami saya capek menjalankan apa yang diucapkan sendiri. Atau anak-anak gitu, apa nggak boleh, dia ngeliat anaknya, iya ya, ngeliat orang tuanya, iya, iya sih gitu lah. Jadi, dan kalau belum terima, seringkali tuh banyak anak-anak bilang, iya sih aku nggak, belum bisa nerima apa yang diajar, diarahkan papa atau mama, tapi biar harus akui papa mama tuh konsisten, dan itu hal penting gitu loh. Makanya kata Nabi Syuaib, aku yang pertama kali melakukannya. Kalau itu kebaikan, kalau itu larangan, aku pertama kali meninggalkan itu. Karena itu penting. Itu membuat amar ma'ruf nahi munkar kita terbukti jujur di sisi Allah. Itu yang paling penting. Sehingga Allah nanti kasih power ke ucapan kita. Nah, ini penting hadirin sekalian. Jadi, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kan ada yang ngajak, ada yang diajak. Ada yang mencegah, ada yang dicegah. Kita dari tadi bicara dari sisi yang mengajak dan yang mencegah. Adapun dari sisi yang diajak dan dicegah. Mereka akan lebih mudah sekali lagi untuk mengikuti dan menjalankan instruksi jika yang mengajak dan mencegah memberikan keteladanan dan melakukan hal itu semua. Namun ini perlu kita ingatkan, jika yang mengajak dan mencegah tidak mengamalkan, tidak jadi teladan, tidak walk the talk, dia ngajak ke kanan, sikapnya ke kiri, dia mencegah ini, dia langgar, maka kondisi seperti itu bukan alasan bagi yang dilarang dan diajak atau diajak dan dilarang untuk menolak jika yang diajak itu adalah benar-benar kebaikan dan hal yang dicegah itu benar-benar dosa dan kemungkaran. Jadi sekali lagi, kondisi yang tidak kondusif itu ketika yang mengajak dan melarang tidak mengamalkan dan tidak memberikan teladan tidak bersikap baik, sekali lagi itu bukan alasan, itu bukan hal yang bisa dijadikan justifikasi pada saat ditolak. Artinya kita gak boleh nolak, dan kita gak bisa gunakan alasan itu di hadapan Allah. Habis suamiku gini ya Allah, enggak, suami kita kena, kita kena. Jadi jangan gini loh, jangan berdalih dengan kemungkaran yang dilakukan orang lain untuk membenarkan kemungkaran yang kita lakukan sendiri. Laha maka sabat walakum maka sabatum walatus aluna amma kanu ya'malun. Mereka melakukan, kalian melakukan, kalian gak akan ditanya tentang perbuatan mereka, kita akan dihisap sendiri-sendiri. Jadi jangan beralasan dengan kemungkaran suami untuk membenarkan kemungkaran kita sebagai istri. Atau sebaliknya, jangan menjadikan alasan, atau jangan jadikan kemungkaran istri sebagai alasan membenarkan kemungkaran kita sebagai suami. Jangan menjadikan alasan, atau maaf, jangan menjadikan kemungkaran yang dilakukan orang tua sebagai alasan untuk membenarkan kemungkaran kita sebagai anak. Gitu loh. Ya saya gini kan karena orang, iya, orang tua Anda salah gitu. Suami Anda salah, istri Anda salah, semuanya dihisap nanti. Memang berat, clear, itu berat banget, tapi jangan jadikan alasan. Dan itu justru ujian kejujuran kita. Walaupun berat, walaupun berat. Tapi itu bukan alasan untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena pihak lain bermaksiat. Kenapa Anda bermaksiat? Bisa teman lain bermaksiat, bukan alasan. Dia diancam, Anda diancam juga. Dia dosa, Anda dosa juga, gitu. Jelasin hadirin. Jadi bermain di dua kotak gitu loh. Kan dalam kehidupan kan interaksi ya, sosial itu interaksi. Jadi yang dari pihak yang mengajak dan mencegah, dia dituntut untuk mengamalkan apa yang diucapkan, walk the talk. Dia dituntut untuk jadi teladan. Dari sisi orang pihak yang diajak dan dicegah, dia dituntut untuk menerima kebenaran sepahit apapun. Menerima kebenaran sepahit apapun penyuguhannya. Dan setiap orang yang salah akan dihisap oleh Allah. Gitu aja. Semua akan dihisap kan, baik yang benar maupun yang salah akan dihisap. Dan Allah gak akan zalim. Dan inilah inti dari ujian dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan interaksi di antara kalian. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian satu dengan yang lain. Suami adalah ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Orang tua adalah ujian bagi anak, anak adalah ujian bagi orang tua. Menantu adalah ujian bagi mertua, mertua adalah ujian bagi menantu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan di antara kalian itu ujian. Cobaan. Ujian untuk apa sih hadirin? Atasbirun, sabar enggak kalian? Saya itu ujian kesabaran. Bisa gak nahan agar tetap on track, itu kan sabar. Tapi suamiku nih apa namanya, ya begitu ngomong apa, yang dilakukan apa, tapi yang diomongin benar gak? Ya benar sih. Ujian kesabaran. Ini jalanin aja, ikutin apa yang dikatakan suami. Terus apa closingnya? Wa kana rabbuka basira. Rabbmu maha melihat. Ini poinnya, keikhlasan. Anda tuh nerima kebenaran tuh karena siapa? Karena menikmati kelembutan seseorang atau karena Allah Subhanahu wa taala? Betul orang tersebut disuruh untuk lemah lembut, untuk baik dan seterusnya. Tapi kalau kondisi tidak ideal, kalau kondisi enggak ideal, dan dia akan dihisap kok. Dia akan ditanya sama kenapa enggak lemah lembut. Jadi kita khallihi wa rabbihi. Biarkan dia dengan Rabb-nya. Tugas kita adalah menerima kebenaran sepahit apapun. dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita berusaha membahas atau menundukkan masalah secara komprehensif dari pihak yang mengajak dan pihak yang diajak, pihak yang melarang dan pihak yang dilarang. Dua-duanya menjalani kehidupan sebagai sebuah ujian, on track apa enggak, berada di atas jalan Allah apa enggak, dan bisa bertahan atau enggak. Dan Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Lalu berikutnya hadirin sekalian, in uridu illal islaha mastata'tu. Nabi Syaib mengatakan, dan yang aku inginkan hanyalah islah semampuku. Islah adalah memperbaiki, membantu agar kondisi mereka, kaum beliau, jauh lebih baik. Itu islah. In uridu illal islaha mastata'tum mastata'tu. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang aku inginkan hanya islah semampu aku, kata Nabi Syuaib dalam ayat ini. Kalau kita kembali ke ayatnya, in uridu illal islaha mastata'tu. Tujuanku hanyalah memperbaiki kalian, mensupport kalian, membantu kalian agar berubah, agar jadi lebih baik, agar bertakwa sama Allah, agar jadi orang soleh, agar takut sama Allah, agar cinta sama Allah. Dan ini juga sesuai kemampuanku, sesuai kesanggupanku. Aku punya kemampuan yang terbatas, taufik bukan di tanganku. Itu hadirin. Dan ini pelajaran besar bagi orang atau kita yang ingin amar ma'ruf nahi munkar di tatanan manapun dan di skop manapun, mulai dari kecil sampai besar. Tujuan kita adalah in uridu illal islaha mastata'tu. Niat kita adalah islah, bukan cari panggung, bukan ego. Tujuan suami negur istri, mungkin marah kepada istri, mungkin mulai dari menasehati sampai dihukum. Tujuannya bukan karena baper haknya dilanggar, namun ingin agar istrinya berubah lebih baik. Ingin agar istrinya berubah menjadi lebih baik. Itu poin berat. Makanya kalau nyoda wa ma taufiqi illa billah, ini tuh polanya para nabi jemaah, ya pasti berat lah, tapi sangat berkelas. Begitu juga dengan istri, ketika udah ngaji suaminya belum ngaji dan seterusnya, terus ingin amar ma'ruf nahi munkar, coba tanya diri kita, apa sih tujuan kita? Jangan-jangan kita benar-benar semangat amar ma'ruf nahi munkar hanya untuk menuntut hak kita. Makanya nanti beralasan, ya tapi kan suami saya begini. Lalu Anda amar ma'ruf nahi munkar untuk mengislah, untuk mensupport suami kita agar bisa jauh lebih baik lagi, agar bertakwa, agar suami kita gak diadab sama Allah. Itu. Jadi ketika kita lihat suami kita melakukan kemungkaran, atau suami kita ada sesuatu, ini kayaknya misalnya WA-WA yang gak benar, lalu kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, coba tanya niat kita. Niat kita karena cemburu wanita semata, karena merasa, atau niat kita, ini kalau suami saya melakukan ini terus, dia dikhawatir diadab sama Allah, dia gak berkah, dia kehilangan kesolehannya, dia kehilangan ketakwaannya. Bisa gak sih kita gitu? Berat banget ya gitu. Kalau 90% kita tahu ini sama perempuan lain nih. Tapi yang kita kedepankan bukan karena itunya. Yang kita kedepankan, saya gak mau suami saya berdosa. Na'udzubillah min niyatin fasidah. Kita berlindung kepada Allah dari niat yang buruk. Berat atau rumit? Ya berat dan rumit kita. Ini level Nabi. In uridu illal islaha mastata'tu. Aku enggak ada in uridu illal islah. Enggak ada motif kecuali islah. Enggak ada motif. Bukan karena harga diri, bukan karena ini, enggak. in uridu illa al-islah mastata'tu. Kata Nabi Syuaib alaihi salam. Ih, susah sekali hadirin. Susah. Ini kita sampaikannya bukan berarti kita udah bisa, tapi ini ayat yang merupakan amanat ilmu yang harus disampaikan. Kita harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Gak ada motif lain. Kita amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak kita ketika anak kita salah, itu bukan karena baper sebagai orang tua kita dicuekin, bukan karena baper sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu kita gak dianggap, kita gak direspon, kita dibantah, perintah kita gak dijalankan, larangan kita dilanggar, bukan karena itu, tapi semata-mata ini anak, harus diperbaiki. Kalau gak nanti dia gak soleh, atau enggak dia enggak soleha. Kalau enggak nanti dia durhaka. Kalau enggak dia nanti enggak ngerti kehidupan. Kalau enggak dia nanti manja. Kalau enggak nanti dia ngeremehin. Kalau enggak nanti dia jadi raja kecil. Kalau enggak dia nanti sombong. Maka dia harus dibenahi sekarang. Padahal pada saat itu kita sebagai orang tua dibantah habis-habisan sama dia dan enggak punya adab memang. Pada saat itu omongan kita dijawab, ini dilanggar, dimarah-marah. Tapi in uridul illal islah masata'tu. Ketika kita tegur, cegah, dilarang, itu bukan karena mama marah, coba kamu baik-baikin mama, semoga mama izinkan kamu, itu kata papanya. Atau itu kamu sih buat marah papa, coba baik-baikin papa, nanti kalau papa reda nanti kamu diizinkan lagi. Bukan itu. Anda mau baik-baikin papa Anda juga, ini bukan masalah emosi. Ternyata papamu itu ingin merubah kamu, itu poinnya. Jadi mau setelah itu rayu sekali, tetapnya nggak dikasih sama papanya. Jika memang cara ini yang bisa merubah anak kita. Tapi kalau kita emosi kan nanti dirayu segala macam, luluh, boleh. Ternyata cara seperti itu yang merusak anak kita. Jadi ini sangat-sangat keseharian hadirin. Ini yang sering kita lupa. Kita lupa menata hati. Kita lupa menjaga keikhlasan. Apalagi kalau udah masalah keluarga dan rumah tangga. Kan begitu. Susah kan menata keikhlasan di hadapan istri, susah banget. Kita ingat, makanya seringkali, makanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu seringkali terkesan tega gitu loh. Karena untuk mengislah istri atau anak-anak itu seringkali harus pakai ilmu kudu tega gitu loh. Kalau enggak berubah. Tapi jangan karena emosi, jangan karena amarah, enggak. Kita harus step. Kalau enggak sulit Allah menolong kita hadirin, karena kalau kita enggak menjalankan perintahnya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi Allah meminta kita melakukan sebab-sebab agar Allah menolong kita. Wa ma taufiqi illa billah. Kita lanjutkan sedikit. Wa ma taufiqi illa billah. Lalu Nabi Syaikh mengatakan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa ma taufiqi illa billah. Ini benar-benar la haula wa la quwata illa billah. Ini Nabi hadirin. Enggak mengandalkan gue bisa beresin semua. Serahkan sama gue. Serahkan sama aku. Udah aku akan kondisikan anak-anak, kata ibu apa istrinya atau kata suaminya. Udah. Aku akan kondisikan mereka. Enggak. Para nabi enggak begitu. Nabi Syaikh enggak demikian. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apakah bisa juga? Ya enggak bisa. Kan terbatas, kata Nabi Syuaib. In uridu illal islaha mastata'tu. Semampu saya. Taufik itu di tangan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi yang bisa membuat kita tuh istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa bersikap mengucapkan kalimat bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa lemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar kita direspon oleh pihak tersebut, mulai dari istri atau suami atau anak-anak atau orang tua atau mertua atau mantu dan lain sebagainya, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena retorika kita, bukan karena kelemah lembutan kita. Makanya bro lemah lembut, ana tuh lemah lembut tuh bisa. Enggak. Ini taufik dari Allah. Enggak ada yang lebih lemah lembut daripada Nabi SAW. Apakah Abu Lahab dapat hidayah? Apakah Abu Jahal berubah? Enggak. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul berubah dari munafik menjadi mukmin? Enggak. Ini taufik dari Rabbul Alamin. Jadi jangan andalkan diri kita, jangan berpikir ini kesuksesan kita, kita bisa mengkondisikan orang, kita bisa merubah orang. Enggak bisa kita. Enggak bisa. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang meninggikan diri kita. Nabi Syu'aib enggak demikian. Para nabi enggak demikian, hadirin. Wa ma taufiqi illa billah. Siapa yang bisa itu tadi? Siapa yang bisa marah sama istrinya atau amaruf nahi munkar kepada suaminya semata-mata agar suami atau istrinya itu berubah? Enggak ada kepentingan sama sekali. Dia enggak mikirin hak dia. Yang penting suami saya berubah, yang penting istri saya berubah. Udah. Yang penting istri saya baik, yang penting istri saya selamat dari azab kubur, yang penting istri saya selamat dari api neraka. Udah. Adapun dia kasih hak saya atau dia, itu bukan urusan saya. Siapa yang bisa begitu kalau bukan taufik dari Allah? Bisa kita begitu? Siapa di antara istri yang bisa ngelihat suaminya ada indikasi affair dengan gadgetnya tiba-tiba dan dinasihati karena jangan sampai suami saya maksiat? Ada yang bisa begitu? Illa bi taufikillah. Kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau marah karena Allah, karena Allah dimaksiati, itu kan susah sekali. Marahnya itu karena Allah dimaksiati. Illa man rahimah rabbuh. Dan ada orang kayak begitu. Mungkin nanti kita bisa cerita. Ada orang kayak demikian. Ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Alaihi tawakkaltu. Ini ta'khir mahaqqu taqdim. Atau taqdim mahaqqu ta'khir. Artinya hanya kepada itu, bingung ya. Enggak usah diterjemahkan karena itu sebuah kaidah di dalam ilmu balaghah, tapi intinya adalah susunan kalimat ini alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib itu menunjukkan penekanan bahwa hanya kepada Allah aku bergantung, bertawakal, dan hanya kepada Allah aku kembali. Jadi hanya kepada Allah, bukan sebatas kepada Allah, tapi hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Jadi kita gak akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan level seperti ini kecuali kita hanya bergantung sama Allah dan hanya kembali kepada Allah. Semua dikembalikan ke Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Yang membuat kita emosi itu apa, hadirin? Yang membuat kita marah besar ketika anak kita ngejawab nasihat kita atau ketika istri kita ngejawab nasihat kita, itu apa? Karena kita gak kembalikan itu kepada Allah. Kita kembalikan itu kepada martabat kita, gengsi kita, pride kita, harga diri kita. Ya ributlah, ya emosi. Tapi kalau kita kembalikan ke Allah, insya Allah Allah akan jaga. Kan demikian. Kita kembalikan kepada Allah dan hanya kepada Allah kita bergantung. Luar biasa gak sih ayatnya? Ini level sangat tinggi sekali. Dan ayat ini dimasukkan Imam Nawawi dalam bab ini. Makanya sekali lagi, ini buku luar biasa, jamaah. Buku ini tuh luar biasa. Bukan berarti benar semua, enggak ada buku yang terbebas dari kesalahan, enggak ada. Kata bahwa Aballah an ya'sim kitaban ghairu kitabihi. Allah itu enggan menyempurnakan sebuah karya atau buku atau kitab kecuali kitabnya atau kitabullah. Tapi bagaimana beliau menyusun, bagaimana beliau memilih, bagaimana itu sangat berhubungan dengan aktivitas keseharian kita. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu gak bisa dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, gak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga, gak bisa dipisahkan dalam dunia kantor kita atau dunia sekolah, dunia lingkungan, gak bisa kan. Ada bawahan kita salah, ini niat kita apa nih negor dia? Atau kalau kita guru, murid kita salah, niat kita apa? Atau ketika murid melihat gurunya salah, mau nahi mungkar, apa niat kita? Atau ketika lihat kita, misalnya kita lihat ada ustadz yang salah gitu, niat kita apa? Niat kita apa? Apakah benar in uridu ilal islah mastata'tu? Kalau iya, kenapa caranya begitu? Ini untuk islah atau bikin rame? Buat islah atau bikin suasana panas dan seterusnya? Ini sangat daily di dunia nyata maupun dunia si maya. Kan ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang nasihat segala macam. Sudahkah kita in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib? Oh, itu luar biasa hadirin. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan kita kejujuran ketika berbicara dan ketika menyampaikan dan ketika mendengar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan sekali lagi banyak doa kepada Allah agar kita jujur dalam belajar, khususnya di hal-hal yang berat seperti ini. Ini kan berat hadirin, mungkin gak kelihatan, tapi pergolakan hati dalam mengamalkan ayat-ayat seperti ini itu gak mudah. Dan minta agar kita jujur ketika bicara dan mendengarkan, dan ketika kita khilaf segera beristighfar dan bertobat, dan semoga kekhilafan kita bukan karena ketidakjujuran kita atau bukan karena kebohongan kita, tapi karena sisi kemanusiaan kita. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.